Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa'atifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Masih pada pembahasan hak yang ke-9, yaitu hukukul muslimina umuman, hak-hak kaum muslimin secara umum. Hak-hak kaum muslimin secara umum itu banyak. Di antaranya yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh lima Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lainnya itu ada 6. Dari 6 hak orang muslim atas atau terhadap orang Islam yang lainnya yang sudah kita baca adalah hak yang ke-6 ya, yaitu tentang ittiba'ul janais, mengiringi jenazah. Apabila ada orang Islam yang meninggal dunia, maka wajib bagi orang Islam yang lain untuk mengiringinya. Dan itu adalah hak bagi orang Islam yang meninggal dunia. Hak orang Islam yang meninggal dunia terhadap orang-orang Islam, kaum muslimin yang hidup, diantaranya adalah jenazahnya diiringi. Dan mengiringi jenazah saudara yang muslim itu adalah fardu kifayah. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengiringi jenazah. Udul maridha wattabi'ul janais tudzakkirukumul akhirah. Jenguklah oleh kalian orang yang sakit dan iringilah oleh kalian al janais, jenazah-jenazah. Tudzakkirukumul akhirah. Hal itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya untuk mengiringi jenazah Sehingga mengiringi jenazah itu hukumnya adalah wajib. Dan itu adalah wajib kifayah. Kemudian mengiringi jenazah saudara yang muslim itu pahalanya besar. Seperti dalam hadis yang sudah kita baca yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man tabi'al jinazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Wa man tabi'a hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil 'azimain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah sampai mensolatinya, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah sampai jenazah itu dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala dua qirat. Ditanyakan kepada Rasulullah, apa dua qirat itu? Beliau menjawab, dua qirat itu seperti atau sama dengan dua gunung yang besar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dengan hadis ini bahwa, atau hadis ini menunjukkan bahwa mengiringi jenazah itu pahalanya besar. Mengiringi jenazah itu pahalanya besar. Mengiringi jenazah sampai mensolati jenazah, datang ke tempat orang yang meninggal dunia, datang ke rumah duka sampai mensolati, kemudian pulang. Pahalanya satu qirat. Orang yang mengiringi jenazah sampai jenazah dikuburkan, datang ke tempat jenazah, ke rumah duka, kemudian mensolati. Setelah mensolati menunggu sampai dibawa ke kubur dan ikut mengantarkan ke kuburan, sampai selesai jenazah dikuburkan, pahalanya itu dua qirat. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua qirat itu berapa? Beliau menjawab, dua qirat itu semisal atau sama dengan dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, beliau bersabda, kullu qiratin mithlu Uhudin. Setiap qirat sama dengan Gunung Uhud. Setiap qirat semisal Gunung Uhud. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Mengiringi jenazah, suatu amalan yang tidak berat, amalan yang ringan, tetapi pahalanya besar. Mensolati jenazah itu pahalanya satu qirat. Mensolati jenazah, solat jenazah itu solat yang ringan. Hanya dengan berdiri. Gak ada ruku, gak ada iktidal, gak ada sujud. Gak ada duduk dan redha sujud, gak ada tasyahud. Berdiri. Dengan takbir. Takbiratul ihram. Kemudian baca Al-Fatihah, suratan, takbir lagi, baca solawat, takbir lagi, baca doa, takbir yang keempat, doa salam. Solatnya sederhana, ringan, bacaannya mudah, walaupun banyak yang gak hafal. doanya kan mudah pendek dibandingkan sholat. Dibandingkan dengan sholat yang dua rakaat saja. Lebih ringkas, lebih pendek. Doanya lebih sedikit. Sholat jenazah. Ya. Tapi pahalanya besar. Ya. Satu qirat. Satu qirat itu sebesar gunung Uhud. Ya, besarnya sebesar gunung Uhud. Pahala itu lebih besar, pahala itu lebih mahal, lebih berharga dibandingkan emas. Ya. Emas satu genggam itu udah berapa harganya, nilainya? Emas satu kilo berapa? Ya. Pahala itu lebih mahal, lebih berharga dibandingkan emas. Ini sholat jenazah, pahalanya itu satu kirot. Satu kirot sebesar gunung. Ya, sebesar gunung yang besar. Dan tidak bisa dibandingkan dengan nilai-nilai duniawi. Satu yang di akhirat, kenikmatan yang di akhirat, yang di sorga, itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia menyatakan yang artinya, bungkus cemeti milik salah seorang di antara kalian di dalam sorga, itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Ya. Dunia seisinya itu nilainya kalah dengan pahala sholat dua rakaat, sholat sunnah dua rakaat qobliyah subuh. Ya. Nabi menyatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, sholat dua rakaat fajar itu qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya jangan kesiangan, jangan sampai terlewatkan, ya, dari sholat qobliyah subuh. Itu kenikmatan di akhirat. Namun sholat di jenazah itu pahalanya satu qirat. Dan mengiringi jenazah, mulai dari mensolatinya sampai jenazah dikuburkan, itu dua qirat. Sama dengan dua gunung yang besar. Kalau orang Islam ya, sering mengiringi jenazah dengan mensolati jenazah, kalau ada kesempatan ikut mengantarkan ke kuburan sampai selesai dikuburkan, pahalanya dua qirat, memiliki simpanan pahala yang besar, yang banyak. Sehingga harapan untuk selamat, untuk masuk surga, harapan timbangan amal kebaikannya lebih berat dibandingkan dengan timbangan amal kejelekannya itu besar. Oleh karena itu, ketika ada amalan-amalan yang pahalanya besar, apalagi yang amalannya itu ringan, pahalanya besar, jangan disia-siakan. Agar supaya kita memiliki banyak pahala amal kebaikan, agar supaya nanti timbangan amal kebaikan kita itu berat, sehingga kita akan selamat, kita akan bisa mendapatkan kenikmatan di akhirat, di sorga. Dari hadis yang kita baca ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, menunjukkan bahwa mengiringi jenazah itu ada dua tingkatan. Ittiba'ul jenais ala martabatain. Mengiringi jenazah itu ada dua martabat, dua tingkatan. Yang pertama, ittiba'uha min indi ahliya hatta salati alaiha. Yang pertama itu mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah dari keluarga jenazah, yaitu tempat jenazah, sampai mensolatinya. Nah, ini yang pertama, tingkatan pertama. Ketika ada orang Islam yang meninggal dunia, kemudian orang Islam yang lain datang ke tempat jenazah itu berada, di keluarga yang jenazah itu berada, datang kemudian mensolati, itu sudah termasuk mengiringi jenazah. Itu sudah termasuk menunaikan hak saudara yang muslim. Walaupun tidak mengantarkan sampai ke kuburan. Walaupun tidak mengantarkan sampai ke kuburan, datang hanya sampai mensolati saja, kemudian pulang, itu sudah termasuk menunaikan hak orang Islam ketika meninggal dunia, yaitu mengiringi jenazah. Dan itu sudah masuk dalam kategori mengiringi jenazah. Yang kedua, ittiba'uha 'inda ahliha hatta yafrugha min dafniha. Yang kedua dalam mengiringi jenazah pada keluarga jenazah sampai jenazah dikuburkan. Ketika ada orang Islam meninggal dunia, kemudian orang Islam yang lainnya datang ke keluarga mayit, ke keluarga yang jenazah ada di situ, istilah lain ke rumah duka, kemudian mensolati. Setelah mensolati tidak pulang, nunggu sampai jenazah dibawa ke kuburan. Ketika jenazah dibawa ke kuburan, ikut mengantarkan ke kuburan sampai selesai penguburan. Ini juga termasuk mengiringi jenazah, dan ini martabat yang kedua, tingkatan yang kedua. Dua-duanya, semuanya pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengiringi jenazah sampai mensolati saja, kemudian beliau pulang, tidak ngantarkan sampai ke kuburan. Karena ada hajat, karena ada keperluan, karena ada kesibukan, beliau datang sampai mensolati saja. Setelah mensolati pulang. Kemudian beliau juga pernah mengiringi jenazah, mulai dari mensolati jenazah sampai ngantar ke kuburan, sampai selesai penguburan. Ini juga dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua-duanya, dua martabat dalam mengiringi jenazah tadi, dua-duanya itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi umatnya disyariatkan untuk mengikuti beliau, mengiringi jenazah sampai mensolati saja itu boleh, dan itu sudah termasuk mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah mulai dari mensolati sampai selesai penguburan itu diperbolehkan. Lah, dari dua martabat tadi, dari dua tingkatan tadi, martabat yang kedua itu lebih afdol, lebih utama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Tingkatan kedua, martabat yang kedua yaitu mengiringi jenazah dari mensolati sampai selesai penguburan, pahalanya dua qiraat. Nah, keutamaan mengiringi jenazah pada martabat yang kedua, keutamaan mengiringi jenazah pada martabat yang kedua yang pahalanya dua qiraat itu khusus untuk kaum pria saja. Khusus untuk kaum muslimin, khusus untuk kaum pria saja. Untuk kaum wanita, mengiringi jenazah itu hanya pada martabat yang pertama, yaitu datang ke keluarga jenazah, kemudian mensolati. Sudah, untuk wanita sampai situ, sampai mensolati. Tidak mengantarkan sampai ke kuburan. Untuk martabat yang kedua, yaitu mengiringi jenazah mulai dari mensolati, kemudian mengantarkan sampai ke kuburan, sampai selesai penguburan, yang pahalanya dua qiraat, itu khusus untuk kaum pria, khusus untuk kaum muslimin. Karena untuk kaum wanita itu dilarang. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadis Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kunna nunha wa fi riwayatin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anittiba'il janais wa lam ya'zim 'alaina rawahul bukhari. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kunna nunha, kami kaum wanita dilarang. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami kaum wanita mengiringi jenazah, walam ya'zim alaina, dan beliau tidak mengharuskan larangan itu kepada kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah sampai ke kuburan itu dilarang bagi kaum wanita, maka keutamaan mengiringi jenazah pada martabat yang kedua, yaitu sampai jenazah dikuburkan, itu khusus untuk kaum pria, untuk kaum laki-laki saja, kaum muslimin saja. Nah, untuk kaum wanita tidak boleh. Tetapi larangannya itu tidak sampai tingkatan haram. Larangannya tidak sampai tingkatan haram, larangannya itu makruh. Karena disebutkan di dalam hadis, walam ya'zim alaina. Ya, dan beliau tidak mengharuskan larangan itu kepada kita. Larangannya itu larangan nahyun tanzih, makruh. Yang namanya makruh tetap itu larangan. Kalau dilakukan tidak mendapatkan dosa, tapi tidak mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan mendapatkan pahala. Makruh itu supaya ditinggalkan. Sehingga kaum wanita sebaiknya itu tidak ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Karena Rasulullah SAW melarang, karena untuk menutup terjadinya hal-hal yang menyelisih syariat. Seperti nangis, berteriak, ya, meratapi jenazah. Bahkan beberapa kali kita lihat, yang saya sendiri menyaksikan, ada wanita ikut ngantarkan jenazah kuburan. Nah, jenazahnya belum dikubur, dia pingsan. Ya. Duga lagi sibuk ngurusi jenazah, ngurusi orang pingsan. Dan itu perkara yang dilarang. Dan banyak hal-hal yang kemungkinan menyelisih syariat yang dikhawatirkan karena itu dilarang. Tapi kalau ada yang memaksakan diri ikut mengiringi, ya itu tidak sampai haram. Tapi tidak akan mendapatkan pahala. Ingin mendapatkan pahala dua kirat, mengiring jenazah, tidak. Untuk wanita, tidak. Kalau wanita, cukup untuk mensolati saja. Mensolati jenazah bagi wanita itu juga disyariatkan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin hadits Aisyah radhiyallahu anha, ketika seorang sahabat turuhan bin Auf meninggal dunia, para istri Nabi itu meminta untuk jenazahnya dimasukkan ke masjid, karena kaum wanita, para istri Nabi umum mensolati. Itu menunjukkan memang bahwa kaum wanita itu disyariatkan untuk mensolati jenazah. Nah, dalam mengiringi jenazah itu tidak boleh jenazah itu diiringi dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Perkara-perkara yang menyelisih syariat dalam mengiringi jenazah seperti yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, la tut taba'ul janais bisautin wala narin. Jenazah tidak boleh diiringi dengan suara dan tidak boleh diiringi dengan api. Ya. Mengiringi jenazah dengan suara, ya, itu tidak boleh. Mengiringi jenazah ada kegaduhan, keributan, atau guru yang lainnya, itu enggak boleh. Kemudian termasuk tidak diperbolehkan juga suara-suara zikir, bacaan zikir, bacaan Al-Quran, ya, atau tahlil atau yang lainnya, itu bid'ah. Tidak boleh dilakukan ketika mengiringi jenazah. Ya. Itu termasuk mengiringi jenazah dengan suara. Seperti disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Mengiringi jenazah itu adalah dengan tenang. Diam tenang. Mengambil pelajaran dari kematian. Ya. Mengiringi jenazah yang sunnah itu adalah tenang, diam. Tidak diiringi dengan suara. Apalagi kalau sampai tasabuh dengan orang-orang kafir. Ada yang jenazah itu ketika diantar ke kuburan itu ada yang diiringi dengan musik-musik kesedihan. Yang membuat orang itu sedih. Ada juga dengan nasid-nasid atau lagu-lagu sedih. Gitu, nyanyian. Itu lebih jelek lagi. Itu tasabuh dengan orang-orang Nasara. Dengan orang-orang kafir. Ada yang dengan bacaan-bacaan itu. Ya. Bacaan-bacaan, zikir-zikir tertentu. Nah, biasanya itu sebelumnya sudah dibacakan apa itu. Ada adzan, qomat, al-fatihah. Kemudian apa itu nanti melangkah, satu langkah ada apa gitu, tahlil pelan-pelan. Itu enggak ada semuanya. Itu perkara yang bid'ah. Dilarang oleh Nabi SAW. Demikian juga mengiringi jenazah dengan api. Ya. Itu juga dilarang. Mengiringi jenazah dengan api. Ada di beberapa daerah itu pakai itu. Bara api itu. Atau bara api. Atau dengan apa itu. Dupa atau apa itu. Yang ada asapnya. Ya. Di beberapa tempat yang saya lihat. Yang saya pernah saksikan itu digunakan untuk mengiringi jenazah. Api itu. Itu haram. Itu dilarang. Tidak diperbolehkan. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat. Yang menyelisih syariat enggak boleh mengiringi jenazah itu dengan suara. Kemudian di dalam mengiringi jenazah itu yajibul isra fisair. Wajib mempercepat jalan. Wajib mempercepat jalan. Jalan cepat. Dunaromli di bawah lari. Tidak sampai tingkatan lari, tapi juga tidak jalan lambat, tapi jalan cepat. Tidak terlalu cepat, tidak sampai tingkatan lari, tapi juga tidak berlambat-lambat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, asri'u bil jinazati, bersegeralah kalian dalam membawa jenazah. Yang Nabi menyatakan kalau jenazah itu jenazah yang salihah, jenazah yang baik, kalian mempercepat dan melawan jenazah berarti itu kalian segera mempertemukan kebaikan jenazah apa jenazah dengan kebaikannya. Kalau jenazahnya itu jenazah orang yang tidak baik dengan dipercepat, kalian segera menurunkan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Jenazahnya itu jenazah orang soleh atau orang tidak soleh, tetap disyaratkan untuk dipercepat jalannya. Kalau jenazahnya orang soleh berarti mempercepat, mempertemukan jenazah dengan kebaikannya. Kalau jenazahnya jenazah orang yang tidak baik, berarti segera menurunkan dari pundak orang yang membawa jenazah itu. Dan mengiringi jenazah itu boleh dengan berjalan kaki, boleh dengan naik kendaraan. Mengiringi jenazah itu boleh dengan berjalan kaki, boleh dengan naik kendaraan. Bagi orang yang berjalan kaki ketika mengiringi jenazah, itu boleh di belakangnya, boleh di depannya, boleh di samping kanan, boleh di samping kiri. Bagi yang berjalan kaki ketika mengiringi jenazah itu, boleh berjalan di belakang jenazah. Boleh di depan jenazah, boleh di samping kanan, boleh di samping kiri. Nah, untuk yang naik kendaraan tidak boleh kecuali di belakangnya saja. Orang yang mengiringi jenazah dengan naik motor umpamanya, naik sepeda, naik mobil, naik becak atau yang lainnya, itu boleh tapi harus di belakang. Enggak boleh di depannya, harus di belakangnya. Itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Ar-raqib yasiru khalfal jenazah. Orang yang naik kendaraan harus berjalan di belakang jenazah. Wal masih haitsu syaa'a minha. Sedangkan yang berjalan kaki itu boleh berjalan sesuai dengan yang dia kehendaki, di depannya, di belakangnya, samping kanan, samping kiri. Itu boleh. Nah, ini yang banyak kekeliruan, kesalahan yang dilakukan sebagian kaum muslimin, yang naik kendaraan itu biasanya di depan, maju dulu, nyalip jenazahnya. Bahkan apa ke kuburan dulu, itu namanya enggak ngiringi jenazah. Itu mendahului dan nyalip jenazah. Bagi yang naik kendaraan di belakang, yang naik kendaraan boleh tapi di belakang. Nah, yang berjalan kaki itu lebih afdol daripada yang naik kendaraan. Bagi yang berjalan kaki, yang afdol yang di belakang dibandingkan yang di depan, yang di samping kanan dan yang di samping kiri. Itu dalam mengiringi jenazah. Kemudian berdiri untuk jenazah ini mansukh ya. Kalau dulu itu disyariatkan, kalau jenazah itu belum diturunkan, diletakkan di tanah, masih belum boleh duduk, harus berdiri. Tapi ini sudah mansukh. Dimansukh demikian juga ketika ada jenazah lewat, orang yang duduk itu supaya berdiri. Ini juga sudah mansukh, seperti disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sudah mansukh. Kemudian bagi orang yang membawa jenazah itu setelah selesai, setelah pulang itu disunnahkan untuk wudu, ya, untuk wudu. Nah, setelah dimasukkan ke liang kubur, ya, sudah selesai, belum pulang, doa ya, memintakan ampun dan kekokohan terhadap jenazah. Tidak perlu melempari. Ada kan biasanya orang itu ngambil tanah lempar gitu 3 kali. Itu enggak ada. Yang ada itu sebelum ditimbun, setelah ditutup, sebelum ditimbun, semua yang ada di situ disunahkan untuk meraup tanah dengan kedua tangannya, menaruh ke liang kubur 3 kali. Itu yang sunnah. 3 kali sudah. Setelah selesai tinggal doa. Ya, angkat tangan menghadap kiblat, doakan masing-masing pulang. Itu dalam mengiringi jenazah. Demikian secara ringkas tentang mengiringi jenazah. Baik, kita lanjutkan yang ketujuh dan ini yang dibawakan yang terakhir di sini. Hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain bukan hanya 7, banyak, cuman di sini dibawakan 7. Sabian yang ketujuh. Wa min huquqil muslimi 'alal muslimi kafful adza anhu. Fa inna fi idza'il muslimina itsman 'aziman. Yang ketujuh. Di antara hak-hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah kafful adza anhu. Menahan dari menyakitinya. Menahan diri dari menyakiti orang Islam. Ini hak orang Islam yang lain. Di antara hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah bahwa setiap orang Islam harus menahan diri dari menyakiti, mengganggu orang Islam yang lain. Maka sesungguhnya dalam menyakiti orang-orang Islam itu ada dosa besar. Ada dosa besar. Jadi mengganggu, menyakiti orang Islam yang lain, baik itu dengan ucapan-ucapan yang menyakiti, atau dengan perbuatan, dengan tangan, kaki atau yang lainnya, atau dengan suara, yang itu mengganggu dan menyakiti orang Islam yang lain, itu ada itsman aziman, dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik pria maupun wanita, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Faqad ihtamalu buhtanan, maka sungguh mereka menanggung kebohongan, wa ithmam mubina, dan dosa yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat ke-58. Sebelum ayat ini, yaitu ayat yang ke-57, Allah berfirman, innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fi dunya wal akhirah wa'adda lahum azaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah menyiapkan untuk mereka azab yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyatakan, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, mutahaddidan wa mutawa'idan, Allah ta'ala berfirman dengan mengancam. Mengancam man adzahu, mengancam orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Bimukhalafati awamirihi, dengan menyelisihi perintah-perintahnya. Wartikabi zawajirihi, dan dengan melakukan larangan-larangannya. Orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka berarti dia menyakiti Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, wa min dzalika intihaku a'radil muslimin. Dan termasuk dari itu, termasuk menyakiti Allah dan Rasulnya, adalah merusak kehormatan kaum muslimin. Termasuk menyakiti Allah dan Rasulnya adalah merusak kehormatan kaum muslimin. Karena Allah dan Rasulnya itu melarang merusak kehormatan orang Islam. Orang yang merusak kehormatan orang Islam berarti dia melanggar larangan Allah. Orang yang melanggar larangan Allah berarti dia menyakiti Allah dan Rasulnya. Falladhi yanhatiku a'radal muslimin, maka orang yang merusak kehormatan orang Islam dengan mencela, dengan mencaci, dengan ghibah, dengan namimah mengadu domba, maka dia itu adzallaha wa rasulah, dia menyakiti Allah dan Rasulnya. Dia terkena ancaman laknat dari Allah di dunia dan di akhirat. Terkena ancaman disiapkan azab yang menghinakan. Nah, di ayat berikutnya yang ke-58, Allah selanjutnya Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, pria atau wanita, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka memikul, menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Menyakiti orang-orang yang beriman tanpa dosa yang mereka perbuat, maksudnya menisbahkan kepada mereka suatu perbuatan yang mereka itu baro, yang mereka enggak melakukan. Mengatakan kepada orang Islam yang lain atau orang mukmin yang lain melakukan sesuatu, melakukan kesalahan, melakukan dosa, padahal mereka tidak melakukan. Menisbahkan satu kesalahan, baik itu ucapan atau perbuatan, kepada mereka, padahal mereka tidak melakukan. Oleh karena itu harus berhati-hati. Dan itu adalah kebohongan. Dan itu dosa yang nyata. Mengkisahkan, menukilkan ucapan atau perbuatan dari orang-orang yang beriman yang mereka tidak melakukan. Maka ini adalah menyakiti orang-orang yang beriman tanpa dosa yang mereka perbuat. Maka setiap orang Islam hendaknya berhati-hati. Setiap muslim dan muslimah harus berhati-hati dengan penuh kehati-hatian dari menyakiti saudaranya yang beriman. Karena itu kabiratun min kabairidzunub. Itu adalah dosa besar dari dosa-dosa besar yang wajib bagi orang Islam untuk menahan diri. Wajib untuk menahan diri. Dan itu hak orang Islam yang lainnya. Dan banyak ancaman-ancaman dari ayat Al-Quran maupun dari hadis tentang masalah ini. Sehingga setiap orang, setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah itu wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk berkata dengan perkataan yang benar. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan. Dan bahwa kalau sampai mengatakan suatu kepada atau menyandarkan suatu baik itu ucapan maupun perbuatan kepada orang Islam yang lain dalam keadaan orang Islam itu tidak melakukan, maka ancaman itu sangat keras. Mangqala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal. Siapa yang mengatakan, berkata tentang orang yang beriman sesuatu yang tidak ada pada orang itu, mengatakan fulan demikian, demikian, demikian, padahal enggak seperti itu, ya. Mengatakan fulanah seperti ini, ucapannya seperti ini, perbuatannya seperti ini, melakukan ini, itu, padahal tidak. Maka ancamannya, Allah akan menempatkan dia fi radghatal khabal, pada perahannya penduduk neraka sampai dia keluar dari apa yang dia katakan. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan kalau sampai merusak kehormatan orang lain itu dikatakan oleh Rasulullah adalah arba riba, riba yang paling riba. Al-istitolatu fi irdil muslim. Mencela, merusak kehormatan orang Islam bi ghairi hak, tanpa hak. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Ya. Karena itu kita harus berhati-hati, harus berusaha menjauhi hal itu. Perkara-perkara yang akan menyakiti orang Islam yang lainnya harus ditahan. Dan itu hak orang Islam atas orang Islam yang lainnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.